Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bisa bersama dalam Tafsir Al-Misbah bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tamu kita kali ini ada Mas Danton Siombing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Danton. Terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih juga sudah diundang. Mas Danton adalah seorang brand consulting ya. Betul. Jadi dia akan menilai brand ini kira-kira value-nya seperti apa. Nah, kita akan bahas itu. Oh, bukan. Salah. Tetap di Tafsir Al-Misbah kita akan membahas kali ini surah Az-Zumar dimulai dari ayat ke-28. Tausiahnya saya persilahkan Pak Quraisy. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat kita ini pertama kali berbicara tentang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menguraikan bahwa dalam kitab suci ini Allah memberikan segala macam perumpamaan supaya manusia bisa faham. Maksudnya bagaimana? Ada hal-hal yang bersifat spiritual, imaterial, yang mungkin sulit difahami oleh kebanyakan orang. Maka Allah buatkan untuk itu perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini, perumpamaannya seperti itu. Memang di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah telah memberikan untuk manusia melalui Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan supaya mereka dapat mengerti, supaya mereka dapat sadar. Ini adalah Qur'anan Arabian ghayzi iwajin. Dia ini adalah Qur'an Arabian. Ada yang mengartikan Arabian yang jelas. Ada yang mengartikan Arabian berbahasa Arab. Dua-duanya benar. Begini. Salah satu keistimewaan Al-Quran itu jelas yang dia maksud. Karena bahasa Arab itu, kalau kita katakan bahasa Arab itu, berbeda dengan banyak bahasa. Perbedaannya antara lain kosa katanya banyak. Semakin banyak kosakata, semakin jelas maksud yang ini. Ya. Saya beri Anda contoh. Dalam bahasa Arab ada kata yang menunjuk feminin, ada kata yang menunjuk maskulin, ada kata yang menunjuk tunggal, ada kata yang menunjuk dual, ada kata yang menunjuk plural, jamak. Ya toh. Ada kata yang digunakan untuk meminta seseorang berdiri pada saat meminta seseorang duduk pada saat dia berbaring, dan ada kata yang digunakan untuk meminta duduk pada saat berdiri. Kalau kita dalam bahasa Indonesia duduk ya. Kalau ini ada cinta dilukiskan dengan bermacam-macam tingkat sesuai dengan tingkatnya. Kata pedang misalnya ada 1000 kosakatanya. Jadi semakin teliti di dalam memilih kata semakin jelas. Yang kedua jelasnya itu bahwa dia dapat terjangkau sesuai dengan tingkat pemikiran. Saya akan beri contoh. Anak kecil kita ajar Qul huwallahu ahad. Dia mengerti. Filosof bahas Qul huwallahu ahad. Ketika saya ajar anak saya Tuhan Maha Esa satu, dia sudah paham. Sesuai dengan tingkat. Tapi filosof membahas apa yang dimaksud dengan satu. Apanya yang satu? Zatnya, sifatnya, perbuatannya, sifatnya. Jadi bisa difahami secara sederhana oleh ini, bisa juga ini. Dia bisa menyentuh jiwa, bisa menyentuh nalar. Itu keistimewaan Al-Quran. Maka dikatakan Quran yang sangat jelas, kami berikan contoh-contohnya di sini, ghair zi'iwat, tidak menyimpang. Tidak menyimpang dari kebenaran. Supaya mereka itu mau bertakwa. Nah sekarang dia berikan satu contoh tentang orang yang mempersekutukan Allah dengan orang yang mengesakan Allah. Apa contohnya? Dia berikan. Ada seorang yang mengabdi pada orang banyak. Tetapi orang banyak di mana dia mengabdi itu akhlaknya buruk dan mereka saling berselisih. Samakah orang ini yang mengabdi pada yang banyak dengan seorang yang hanya mengabdi pada satu orang yang akhlaknya baik? Beda. Beda kan? Beda. Kalau seseorang mempersekutukan Tuhan, dia harus menyesuaikan kehendak Tuhannya dengan kegiatannya. Yeah. Tetapi kalau orang ini berbeda-beda dan akhlaknya buruk, akan tersiksa orang itu. Belum lagi si A menyuruhnya begini, belum selesai, datang si B berkata ini. Baru dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh si B, dia dengar ini bertengkar, datang lagi si C berkata itu. Yang mana lebih baik? Anda mengikuti satu yang Maha Esa atau nah begitulah. Dia beri perumpamaan. Jadi sebenarnya mengikuti Tuhan yang Maha Esa yang tidak membutuhkan sesuatu itu jauh lebih menenangkan jiwa seseorang daripada mengikuti banyak Tuhan. Iya. Daraballahu mat'al. Apakah sama mereka? Jelas tidak sama. Maka kalau kamu sudah sadar bahwa tidak sama, bersyukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk tentang dirinya dan memerintahkan kami hanya menyembahnya, tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sayang, kebanyakan manusia tidak sadar tentang hal ini. Banyak manusia tidak menyadari keesaan Allah. Banyak manusia yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, boleh jadi dengan berhala, boleh jadi dengan nilai-nilai yang tidak benar dan sebagainya. Baru diingatkan lanjutannya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, engkau bakal mati dan mereka juga bakal mati. Mati dalam bahasa agama itu punya banyak kosakata. Salah satu di antaranya yakin. Ya, yakin. Yakin. Mari kita lihat ya. U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai yakin datang kepadamu. Maksudnya sampai kamu mati. Mengapa mati dinamai yakin? Tidak ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada siapapun kecuali kalau ditanya dia apakah Anda yakin tentang ini atau tidak. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan itu kecuali pertanyaan apakah Anda yakin mati atau tidak. Yakin. Kalau saya bertanya misalnya pada seseorang, Anda yakin dia benar? Belum tentu. Belum tentu. Anda yakin ini anak Anda? Belum tentu. Belum tentu. Yang difahami dan dijawab pertanyaannya oleh siapapun kapanpun dengan kata yakin hanya mati. Engkau wahai Muhammad akan mati, mereka pun akan mati, persoalannya hanya kapan. Tapi pasti mati. Kalau begitu perhatikan, siapkan diri menghadapi masa depan itu. Masa depan manusia itu bukan di makaunya akan datang. Anda kira masa depan Anda 20 tahun depan? Ada masa depan yang harus dipersiapkan juga. Itu kan masa depan juga. Iya. Pasti. Nah ini yang ingin dia. Jadi perlu persiapan tentang itu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayyit artinya akan mati. Kalau yang sudah mati dinamai mayit. Bukan mayit. Kalau binatang yang sudah mati dinamai maita. Manusia mait. Engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Saya kira kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebentar lagi ya Mas Antun. Kita lanjutkan sebentar lagi. Dan demikian juga Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, kita break dulu. Dan tentunya Anda tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Islam berkata Islam benar. Kristen berkata Kristen benar. Yahudi berkata, Muslim, kalian akan bertengkar. Bersama-sama kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, dan saya langsung persilahkan ke Pak Quraish Shihab untuk melanjutkan Pak tausiahnya. Silakan. Baik, kalian semua akan mati, pasti. Lalu di hari kemudian nanti setelah kematian, di hadapan Tuhan kalian akan saling berbeda pendapat, saling bertengkar. Yang ini berkata kami benar. Yang itu berkata, Islam berkata Islam benar. Kristen berkata Kristen benar. Yahudi berkata Muslim berkata. Kalian akan bertengkar. Tuhan yang akan putuskan. Ya kan? Ya. Kita ingin garis bawahi, kalau begitu tidak usah diskusikan kebenaran antar agama. Karena di dunia kita tidak bisa putuskan. Kita tidak bisa putuskan. Ya. Biarlah masing-masing melaksanakan ajaran agamanya sesuai kepercayaannya tanpa mengganggu yang lain. Kalau Anda berkata kami benar, kami salah, silahkan katakan kami salah. Tapi kami, kata Nabi, berkata yang diajarkan kepada Nabi. Boleh jadi Anda yang benar, boleh jadi saya yang benar. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi Anda yang salah. Tidak usah kita diskusikan, biarlah Allah yang memberi putusan, tapi hari kemudian. Karena di dunia kita tidak bisa ambil putusan. Di hari kemudian kalian akan bertengkar, tapi Allah yang akan memberi putusan. Ini benar, ini salah, ini masuk sorga, ini masuk neraka, ini saya ampuni, ini saya tidak ampuni, dan lain-lain sebagainya. Yang terpenting dalam pandangan Islam menyangkut ajaran agama adalah tauhid. Kalau beda-beda dalam rincian agama boleh jadi semuanya benar. Tapi dalam tauhid itu. Maka dia lanjutkan, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidq. Siapakah yang lebih aniaya sikapnya daripada orang yang mengatasnamakan Allah secara berbohong? Saya terangkan. Tuhan itu punya anak. Dalam arti kata ini kan versi Islam nih ya. Dari mana Anda tahu itu Tuhan yang bilang? Iya. Dia bohong atau tidak? Dalam pandangan Islam. Iya. Bohong. Tuhan itu ada orang Yahudi dalam Al-Qur'an yang dikatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Tuhan itu miskin, kami ini kaya. Bohong atau tidak? Bohong. Siapa yang lebih buruk kebohongannya daripada orang yang mengatasnamakan Allah? Tidak ada. Kalau Anda berbohong mengatasnamakan seorang manusia, bisa jadi tidak seburuk kebohongan Anda. Kalau Anda berbohong mengatasnamakan si A, itu tidak seburuk mengatasnamakan katakanlah presiden. Iya. Karena kedudukannya lebih tinggi, dampaknya bisa berpengaruh pada yang lain. Nah, siapa yang paling buruk kebohongannya? Yang mengatasnamakan Allah. Yang mengatasnamakan Allah, dan yang paling buruk dan paling aniaya dari seluruh kebohongan itu adalah menyatakan bahwa Tuhan tidak Maha Esa. Dan siapa juga yang paling buruk dan paling kejam dalam sikapnya adalah yang mendustakan kebenaran. Anda udah tahu ini kebenaran yang mendustakan. Ya kan? Nah, kalau dalam agama kebenaran buat kita, Nabi Muhammad adalah Nabi. Ya. Kebenaran agama. Kalau Anda dustakan, tidak. Nah, kalau dalam Islam itu ada ajarannya yang bersifat dasar-dasar yang tidak boleh diperselisihkan. Nabi Muhammad Nabi. Ada hari kemudian. Salat wajib, salat lima waktu wajib. Iya. Nah, itu kebenaran. Yang paling buruk mendustakan kebenaran. Tetapi termasuk dalam kebenaran hakikat ilmiah. Ini satu hakikat ilmiah. Sesuatu yang pasti dalam tinjauan ilmuwan. Mm-hmm. Lantas Anda katakan itu bohong. Mm-hmm. Itu juga suatu kekejaman. Oh, ilmu begitu ya? Iya, ilmu. Tapi hakikat ilmiah. Hakikat, iya. Walaupun derajatnya tidak seperti hakikat keagamaan. Mm-hmm. Karena hakikat ilmiah itu kesepakatan mm-hmm. para ahli dalam bidangnya. Mm-hmm. Atau misalnya, ini anak. Anak ini ayahnya si A. Mm-hmm. Lantas dia berkata, ini ayahnya bukan si A, mm-hmm. ayahnya si B. Mm-hmm. Itu kebenaran. Atau dia balik. Mm-hmm. Ini anaknya si B, tapi dia akui bahwa ini anaknya si A. Mm-hmm. Itu yang paling buruk kebenaran yang Anda dustakan. Mm-hmm. Ah, lalu dikatakan, itu sanksinya terancam neraka. Dan bukankah di neraka jahanam itu adalah tempat yang paling buruk untuk orang-orang yang kafir. Iya. Yeah. Sedangkan yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi hak itu kebenaran. Siapa yang datang membawa kebenaran adalah kewajiban semua orang untuk membenarkannya. Ya kan? Siapa yang membawa kesalahan, kewajiban semua orang untuk menolaknya. Kebenaran itu dari manapun datangnya harus diterima. Dari manapun datangnya. Harus Anda terima. Dari siapapun juga. Siapapun juga, selama kebenaran. Iya. Nah, karena itu Islam ini adalah agama atau ajaran terbuka. Kalau ada suatu kebenaran ilmiah yang dihasilkan oleh non-muslim, Anda harus terima atau tidak? Terima. Harus terima. Karena itu kebenaran. Itu sebabnya nanti kita lihat, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Iya. Yeah. Selama itu kebenaran, Anda harus terima. Kalau itu kesalahan, walaupun dari orang yang Anda hormati, kalau kesalahan jangan terima. Sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Mas Danton bertanya langsung kepada Pak Quraish. Ya, terima kasih. Silakan. Pak Quraish, ya. Menyangkut dari penjelasan Pak Quraish sebelumnya mengenai kekayaan kosakata dalam bahasa Arab yang digunakan dan juga kekuatan kesusastraan dalam Quran, Pak. Apakah ketika terjadi translasi ke bahasa-bahasa lain, apakah ada pengurangan nilai atau tidak ada mungkin padanan-padanan, dan bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Bagus. Jawabannya kita tunggu dulu ya, Mas Danton, Pak Quraish ya. Pemirsa, jawabannya kita tahan dulu sebentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Quraish Shihab setelah beberapa hal berikut ini. Jangan kemana-mana. Para ulama sepakat bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bahkan dulu ada ulama-ulama yang melarang menerjemahkan Al-Quran. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, ada Mas Danton, ada Sahil Bram. Tadi di segmen sebelumnya Mas Danton bertanya soal kosakata ya. Kosakata dalam bahasa Arab kan begitu banyak, terutama ketika kita ingin mempelajari Al-Quran. Padanannya untuk bahasa-bahasa lain ini seperti apa, Pak Quraish? Bagus. Secara umum kita dapat berkata bahwa alih bahasa tidak persis sama dari yang asli kepada yang dialihkan. Apalagi jika bahasa yang digunakan untuk mengalihkannya lebih miskin daripada bahasa yang digunakan oleh bahasa aslinya. Kosakatanya. Okay. Karena itu, kesimpulan para ulama sepakat bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bahkan dulu ada ulama-ulama yang melarang menerjemahkan Al-Quran. Boleh jadi ketika itu karena diduga, ada orang menduga bahwa ini Quran. Tidak bisa diterjemahkan. Nah, itu juga sebabnya jangankan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab pun masih diperlukan tafsir Al-Quran. Untuk menjelaskan maknanya. Nah, tafsirnya itu adalah pendapat manusia, pemahamannya terhadap teks. Dan karena itu tafsirnya bisa beda-beda. Karena itu pemahaman manusia. Teks yang faham persis maksud teks hanya pengucapnya. Iya. Yang lainnya dugaannya berdasarkan konteks, berdasarkan dan sebagainya. Jadi alih bahasa kita perlukan untuk membantu kita memahami Al-Quran, namun itu bukan Al-Quran. Jadi kalau mau mengerti betul berarti harus bisa bahasa Arab dulu dong. Itu pun belum tentu mengerti betul. Dibantu dengan tafsir dan penafsiran itu bersifat relatif. Iya. Bersifat relatif. Karena penafsiran tidak terlepas dari pengaruh yang menafsirkan. Mm-mm. Yang menafsirkan dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, mm-mm, oleh perkembangan ilmu, mm-mm, oleh kecenderungan dan lain-lain sebagainya. Okay. Nah, di sini kita harus bersyukur karena terjadinya aneka penafsiran. Mm-mm. Itu menjadikan seorang muslim akan kaya dihadapkan kepada aneka pilihan yang boleh jadi semuanya benar. Berpikir menjadi kita lebih kritis. Tapi itu harus digarisbawahi Pak, yang boleh jadi semua benar ya Pak. Boleh jadi semua benar. Karena itu juga diperlukan syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menafsirkan Al-Quran. Bahkan setiap ilmu ada syaratnya yang harus ditemui. Yeah. Bukan asal pandai bahasa Arab lantas sudah bisa. Nggak, harus paham sejarah, harus paham konteks, harus paham ini dan sebagainya. Saya kira itu ya yang dimaksud. Ya, yeah, okay. Baik. Kita lanjutkan lagi Pak. Kita lanjutkan. Akhirnya tadi kita katakan yang datang membawa kebenaran dan yang membenarkan kebenaran itu, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dari manapun datangnya kebenaran, kita harus terima. Walaupun dari non-muslim, selama itu kebenaran kita terima. Karena kita mendambakan kebenaran. Dari mana datangnya kesalahan kita harus tolak. Walau kesalahan itu diucapkan oleh manusia yang kita agungkan. Kecuali kalau manusia itu adalah nabi. Karena nabi mendapat informasi langsung dari Allah, nabi dituntun oleh Allah. Kalau manusia biasa, ulama, apa segala, mereka bisa salah, semua manusia bisa salah. Nah, mereka itulah yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itu semualah yang dapat dinilai sebagai orang bertakwa kepada Allah. Nah, mereka itu memperoleh apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki, mereka peroleh. Paling sedikit di akhirat nanti. Apa yang mereka kehendaki? Anda mau apa di akhirat? Mau bidadari? Boleh. Dapat. Mau ketenangan batin? Mau. Dapat. Apapun yang Anda kehendaki, dapat. Anda peroleh. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Apa yang mereka kehendaki itu ada di sisi Allah dan Allah yang akan menganugerahkan kepada mereka kehendak mereka. Itulah balasan untuk orang-orang al-muhsinin. Nah, ini saya ingat sebahwa muhsinin itu bertingkat-tingkat manusia ini di hadapan Allah. Ada orang mukmin, ada orang muslim, ya kan? Ada orang bertakwa, ada orang berbuat kebaikan. Muhsinin. Siapa muhsinin? Kita lihat. Orang yang menuntut lebih sedikit dari haknya. Dan memberi lebih banyak dari kewajibannya. Anda memberi hutang pada seseorang. Katakanlah 100 ribu. Bayar 50 aja. Dan menuntut lebih sedikit dari hak Anda. Berbuat kebaikan. Nah, Anda memberi lebih banyak dari apa yang harus Anda beri. Itu salah satu bentuk. Ada orang bersalah pada Anda, Anda bisa balas dia. Anda tidak balas, Anda maafkan. Nah, maafkan dalam arti kata sebenarnya ya. Maafkan dalam arti kata sebenarnya. Maafkan dengan udahlah, tulus saya tidak nuntut, saya tidak nuntut. Ada orang berbuat kesalahan, dia tidak nuntut di sini, tapi dia berkata di akhirat saya mau tuntut. Itu lebih, itu tingkat baik, oke. Tetapi kalau dia berkata saya maafkan ya Allah, saya udah, saya juga bisa salah. Sebagaimana Anda senang untuk dimaafkan orang lain, maka berbuatlah menyenangkan orang lain dengan ini. Pak Quraish, kita tahan dulu sebentar, Pak. Saya mau kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish untuk langsung bertanya lewat sebuah tayangan. Seperti apa pertanyaannya? Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atika dan saya ingin bertanya. Ada pihak yang bilang berbohong demi kebaikan. Jika seperti itu, hukumnya bagaimana? Menarik pertanyaannya, mungkin juga termasuk Anda yang selalu ingin tahu dengan bagaimana orang berbohong tapi untuk kebaikan. Kita bahas sebentar lagi ya Pak Quraish ya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Karena amalan-amalan baiknya, dosanya ditutupi Tuhan, diampuni Tuhan. Nah, dosa yang mana? Yang terburuk. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda yang terus menyaksikan. Dan pada segmen sebelumnya tadi kami mendapatkan pertanyaan dari pemirsa tentang white lies atau berbohong untuk kebaikan. Ini banyak sekali yang ingin tahu jawaban dari Pak Quraish. Silakan. Iya, berbohong untuk kebaikan. Begini dulu. Ada hadis Nabi menyatakan berbohong terlarang kecuali dalam tiga situasi. Oh iya. Walaupun masing-masing ada syaratnya, tapi secara umum dalam perang, perang itu siasat, ada tipu daya. Anda bisa menggambarkan pada orang bahwa saya mau menuju ke sana, padahal sebenarnya maksud ada menuju ke tempat lain. Yang kedua, untuk kebaikan, dalam rangka memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih. Anda berselisih, saya datang pada Anda. Sebenarnya dia mau minta maaf, tapi segan. Padahal dia tidak mau minta maaf. Datang lagi kemari bilang begitu, bagaimana? Itu berbohong untuk kebaikan. Nah, yang ketiga, gombal pada pasangan. Gombal itu kan bohong ya? Iya. Boleh Pak? Boleh. Nah, demi mencari hubungan yang lebih mesra. Itu satu sisi. Sisi yang lain, begini, hindari, usahakanlah ketika berbohong dalam kebaikan ini menghindari kata-kata yang secara jelas kebohongannya, tapi carilah kata yang bisa mengandung dua makna. Makna yang Anda fahami dan makna yang difahami oleh orang lain. Nah, pernah terjadi waktu Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, di tengah jalan ada yang tanya. Dia kenal Sayyidina Abu Bakar karena sering ini. Dia bilang, siapa yang dengan kamu ini? Nabi sedang dicari-cari kan karena ini. Beliau menjawab, ini penunjuk jalan saya. Difahami bahwa guide menuju ke Madinah. Iya. Padahal Sayyidina Abu Bakar maksudkan, ini penunjuk jalan saya ke surga. Saya kira itu ya. Iya, baik. Kita lanjutkan Pak Quraish. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu Mohsinin. Tadi kita kata Mohsinin. Nabi melukiskan bahwa orang Mohsin itu adalah yang menyembah Allah seakan-akan dia melihatnya. Lihat Allah. Seakan-akan. Karena tidak mungkin dilihat. atau kalau itu tidak mampu dia lakukan, maka dia tanamkan dalam hatinya bahwa Allah melihatnya. Kalau Anda merasa Anda dilihat oleh Allah, Anda pasti melakukan yang terbaik. Iya. Kalau Anda merasa Anda dilihat oleh Allah, Anda pasti menghindar dari keburukan. Iya kan? Itu orang-orang yang semacam inilah yang akan memperoleh apa yang mereka kehendaki, yang dijanjikan oleh ayat ini. Dan di samping itu Allah menghapus dosa-dosa mereka yang terburuk. Oh, yang terburuk. Nah, kita berhenti lagi sejenak di sini. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya kan? Iya. Orang-orang yang dalam hidupnya ini berusaha mewujudkan ihsan itu tadi, itu pun pasti ada dosanya. Tapi karena amalan-amalan baiknya, dosanya ditutupi Tuhan, diampuni Tuhan. Nah, dosa yang mana? Yang terburuk. Yang terburuk. Nah, jadi yang buruk bagaimana? Yang buruk berbohong. Ya. Kecil. Sedang yang terburuk dia hapus, apalagi yang cuma buruk. Ya. Ya kan? Iya. Yang terburuk pun dia hapus. Nah, itu sebabnya prinsipnya dalam ajaran agama, kata Nabi, kalau kamu melakukan suatu keburukan, ikuti dengan melakukan suatu kebaikan, kebaikanmu akan menghapus keburukan. Jadi ada dosa-dosa yang diampuni Allah tanpa harus Anda bertaubat. Ada dosa yang memang perlu taubat. Ada satu orang enggak tahu, sudah tuh. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti suatu keburukan dengan kebaikan, kebaikan itu akan menghapus keburukan Anda. Nah, ini tadi aswa ma'amilu wa yajzahum ajra wa apa itu? Wajadzahum ajrahum bi ahsan alladzi kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan mereka ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran sesuai atau melebihi kebaikan amal-amal mereka. Oke. Baru dia katakan, alaisallahu bikafin 'abdahu. Bukankah Allah itu telah melakukan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hamba-hambanya? Anda butuh apa toh? Iya. Anda butuh rasa aman, diberi oleh Allah, ini jalannya. Anda butuh rezeki, diberi oleh Allah, ini jalannya. Semua tersedia. Bahkan itu ada salah satu sifat Allah, namanya Wahhab. Dia memberi sebelum Anda minta. Anda butuh udara, pernah minta udara? Tersedia. Iya. Bukankah Allah? Nah, karena itu, ada ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup buat saya Allah. Ketika kaum muslimin dikepung, diancam dan sebagainya, jawaban mereka apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung. Ketika mereka ditakut-takuti, orang sudah berkumpul untuk menyerang kamu dan lain-lain sebagainya, apa yang mereka katakan? Cukup Allah. Saya sudah berusaha mendekat kepadanya, mengikutinya, apapun yang terjadi, saya serahkan pada Allah. Allah adalah pembela saya. Alaisallahu bikafin 'abda. Bukankah Allah itu sudah mencukupi hambanya? Nah, kita mau lihat dulu ini hambanya. Hamba Allah itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Semua dicukupi oleh Allah. Sesuai dengan kebijakan Allah. Rezeki ditutupi oleh Allah. Semua diberi rezeki. Hanya ada jalannya, semua ada jalannya. Itu tadi yang kita katakan. Oke. Mereka itu menakut-nakutkanmu, wahai Muhammad dan umatnya, dengan hal-hal yang kedudukannya jauh lebih rendah dari Allah. Hati-hati, senjatanya lebih kuat. Bisa kan? Hati-hati, dia lebih kaya. Hati-hati, dia bisa ini. Dia takut-takuti kamu, ini orang-orang musyrik, dengan sesuatu yang jauh kedudukannya lebih rendah dari Allah. Kenapa harus takut? yukhawifunaka billadina min dunihi wa man yudlilahu famalahu min had. Siapa yang disesatkan Allah, atau siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, dia tidak akan mendapat satu pun yang memberi dia petunjuk. Siapa yang? Saya kira kita sampai di situ dulu. Ya, baik, kita break dulu sebentar. Setelah ini Mas Danton akan langsung bisa kembali bertanya kepada Pak Kurais. Tahan dulu Mas Danton pertanyaannya. Ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV. Tidak selalu pencitraan itu buruk. Iya. Ya. Ya. Kita sebagai Muslim harus memberikan pencitraan yang baik sebagai Muslim. Betul. Ya toh. Saya langsung berikan kesempatan untuk Mas Danton yang ingin kembali bertanya kepada Pak Kurais. Terima kasih. Silakan. Pak Kurais, saya mau kembali lagi kepada poin ajaran tauhid dan keyakinan musyrik. Artinya pertanyaannya adalah yang disebut dengan kemusyrikan itu batasannya sampai mana? Misalnya begini, Pak. Ketika orang bertawaf, ya, kemudian dia mencium kiswah, ya, penutup Ka'bah, apakah itu sudah melewati batasan itu, hormat bendera atau ya bisa ya, seperti betul, itu ya. Sekarang begini, ulama-ulama membagi kemusyrikan itu pada dua, ada kemusyrikan yang nyata, ada kemusyrikan yang tersembunyi. Nah, secara umum mereka berkata kemusyrikan yang nyata itu adalah meyakini ada Tuhan selain atau bersama Allah. Selain okay. Artinya Allah dia tidak akui, ya. Tapi selain Allah, ya. Atau mengakui bahwa ada Tuhan bersama Allah. Ya. Kaum musyrik pada masa Nabi itu mengakui Allah, tapi mengakui juga bahwa ada pembantu-pembantu Allah berupa berhala-berhala yang perlu disembah. Itu satu. Itu namanya syirik yang jelas. Ada lagi, dalam beribadah kita maksudkan untuk Allah, tetapi juga untuk dapat nama. Untuk dapat nama? Nah, untuk manusia. Biar saya diketahui orang baik. Pencitraan. Saya sedekah. Pencitraan. Pencitraan. Sebenarnya pencitraan juga tidak selalu pencitraan itu buruk. Iya. Yeah. Ya, yeah. Kita sebagai Muslim harus memberikan pencitraan yang baik sebagai Muslim. Betul. Ya toh? Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang mencium Hajar Aswad, kita ambil itu dulu. Apakah dia percaya bahwa Hajar Aswad itu bisa memberi pengaruh baik atau buruk tanpa bantuan Allah? Kalau dia percaya bahwa ini sebenarnya ini terlepas dari Allah, itu syirik. Syirik itu adalah mempersekutukan Tuhan, meyakini ada faktor-faktor yang bisa memberi pengaruh tanpa izin Allah. Oke, baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita barangkali kita baca di sini lebih singkat. Apa tadi? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab bukan saja karena masyarakat pertama yang ditemuinya berbahasa Arab, bukan saja karena itu, tapi juga karena bahasa Arab sangat unik dan kaya kosakata serta dengan tata bahasa yang menjadikan siapa yang memperhatikannya tidak akan salah paham. Yang kedua, siapa yang mempelajari Al-Quran secara tekun dan objektif, maka dia tidak akan menemukan sedikit kesalahan atau penyimpangan dari kebenaran pun. Kalau Anda pelajari. Yang ketiga, yang tunduk kepada banyak Tuhan akan mengalami kebingungan dan keresahan dalam hidup. Seperti seorang yang taat pada banyak. Yang ketiga, keputusan yang meyakinkan semua yang berselisih dalam bidang agama dan kepercayaan baru akan terbukti dengan jelas dan diakui semua pihak di hari kemudian. Karena itu tidak usah bertengkar menyangkut kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya kita lihat kesimpulan yang lain. Tidak ada dosa yang lebih besar dan buruk melebihi mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menanamkan rasa puas hati bagi semua penghuni sorga, sehingga setiap penghuninya tidak lagi ingin beranjak dari anugerah yang diperolehnya dari Allah. Semua sudah puas hati semua. Al-Muhsinin adalah siapa yang menyembah Allah seakan-akan dia melihatnya, dan bila itu tidak dapat dijangkaunya, maka dia sadar bahwa Allah selalu melihatnya. Baik. Terima kasih Pak Quraish Shihab untuk tausiahnya kali ini. Mas Danton Siombing, terima kasih Mas. Terima kasih. Sudah mampir ke Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan bermanfaat ngobrol-ngobrol dengan Pak Quraish. Sebagaimana juga dengan kita, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita dapatkan pada Tafsir Al-Misbah hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.